ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kemudian bab yang terakhir. Bab yang ke-66 berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi qaulillahi taala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآيَةِ. Bab firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Iya. Baik. Ini potongan ayat وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ, itu tiga kali ya di dalam Al-Quran, di tiga tempat. Ini di tempat yang terakhir, di surah Az-Zumar yang disebut oleh penulis. Tempat yang pertama di surah Al-An'am, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Dan tempat yang kedua, apa namanya, di surah baik, maqadarullah, tapi tidak pakai waw ya, maqadarullah haqqa qadiri. Baik. Jadi ini tiga tempat. Ya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menutup kitab tauhid dengan bab ini. Ya. Dan ini dari keindahan tertib ya. Dan dari fikih yang mendalam dari penulis rahimahullah. Beliau isyaratkan di sini apa yang merajari sumber hilangnya tauhid? Apa sebab yang menyebabkan tauhid itu hilang, ada kekurangan? Sebab pokoknya karena tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu sebabnya. Jelas ya? Baik. Jadi penulis rahimahullah menutup kitab ini dengan bab yang indah. Sebagaimana beliau memulai kitab ini dengan bab kewajiban untuk apa? Mengenal tauhid. Iya. Jadi beliau terangkan di awal buku kewajiban mengenal tauhid. Bagaimana tauhid itu apa namanya, wajib untuk diadakan, dijaga, dipelihara. Dan di akhirnya beliau ingatkan tentang sebab hal yang bisa menghilangkan tauhid agar supaya dihindari, jangan sampai ada yang jatuh di dalamnya. Ya, dan ini subhanallah ya, sangat lengkap sekali beliau membahas masalah tauhid ini. Ya. Dan ini ayat harusnya berada di dalam hati setiap orang yang bertauhid. Wa ma qadarullaha haqqa qadiri. Tidaklah mereka mengagungkan Allah, ya, membesarkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Kata ahli tafsir, ada yang menafsirkan tidaklah kaum musyrikin itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah juga, dan mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya. Baik. Dan dia mengatakan, Muhammad bin Ka'ab berkata, andai kata mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, mereka tidak mendustakan Allah. Mereka tidak mendustakan Allah. Kata Ibnu Abbas, ini orang-orang kafir yang dimaksud. Mereka tidak mengimani kemampuan Allah atas mereka. Iya. Karena kalau mereka mengimani bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, maka mereka pasti akan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Baik. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wal ardu jami'an. Jadi ini sisi pendalilan, apa namanya, maksud dari bab ini adalah untuk menjelaskan tentang sebab hilangnya tauhid itu. Jadi sebab hilangnya tauhid atau berkurangnya tauhid, sebabnya apa? Hah? Tidak mengagungkan dan tidak membesarkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Baik. Dan sisi munasabah yang lain, ya, berkait dengan buku ini kan sudah berlalu 65 bab. Semuanya penyebutan ayat dan hadith-hadith tentang tauhid. Ya. Maka beliau ingatkan, kalau orang mengagungkan ayat-ayat dan hadith tersebut dengan sebenar-benar pengagungan, maka dia menjaga apa-apa yang telah disebutkan tersebut. Ya. Ini semuanya saling berkaitan, ya. Di dalam bab ini penulis menyebutkan 8 dalil. Dalil yang pertama pada ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya. Pendalilan penulis ada 3. Yang pertama, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ini penetapan keagungan Allah dan bagaimana harusnya Allah itu diagungkan dengan pengagungan yang semestinya. Kemudian yang kedua, wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Was-samawati matwiyatun biyamini. Dan bumi itu dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi kalau dia tahu pada hari kiamat seperti itu, bumi dalam genggamannya, matahari, langit dilipat dengan tangan kanan Allah, ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Dan yang terakhir, di akhir ayat dikatakan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah bersihkan dirinya, Allah sucikan dirinya dari ucapan kaum musyrikin dan dari kebatilan mereka. Iya. Baik. Syekh di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa bi yaminih. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan langit digulung dengan kanannya. Kemudian Allah berfirman, anal malik. Aku adalah yang maha berkuasa. Aina mulukul ard? Di mana para penguasa bumi? Iya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala itu dari nama-namanya yang husna adalah Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Al-Aziz. Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Aziz. Iya. Jadi harus diketahui akan keagungan dan kebesarannya. Akan keagungan dan kebesarannya. Dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, terdapat pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan terdapat bahwa pokok dari tauhid adalah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Dan terdapat juga di dalam ayat penetapan dari sifat-sifat yang Allah terangkan di dalam ayat, dari sifat al-qabd al-yamin, ya, sebagaimana datangnya di dalam ayat dan tidak diyakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan pasti tidak serupa dengan makhluknya. Dan terdapat penetapan kesucian Allah dan keagungannya. Ya, dan terdapat celaan terhadap kesyirikan dan buruknya kesyirikan tersebut. Baik. Kata beliau, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala jaa habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, inna lajidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba wal aradina ala isba wal syajara ala isba wal ma'a ala isba. Ya. والثراء على إسباء وسائر الخلق على إسباء. Nah, kata Ibnu Mas'ud, beliau berkata, sungguhnya seorang habr, habr itu orang berilmunya, ya, orang Yahudi, datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, kami menemukan bahwa Allah menjadikan langit di atas isba. Isba itu bahasa yang paling fasihnya dibaca begitu. Walaupun isba ini ada 10 bacaan, bisa 10 bacaan. Bisa dibaca isba, bisa dibaca isbu, bisa dibaca isbi. Bisa dibaca asbi, bisa dibaca asba, bisa dibaca asbu. Bisa dibaca usbu, bisa dibaca usba, bisa dibaca usbi. Dan yang ke-10 bisa dibaca usbu. Bisa dibaca usbu. Kata seorang penyair, wa hamzu an mulatin thalith wa thalithatan at-tis'u, apa namanya, at-tis'u wakhtim bi usbu'i. Ya, jadi kata beliau, hamzah an mila, hamzanya di depan itu bisa 3 harokat, A, U, I. Dan huruf yang ketiga dari kalimat usbu, huruf yang ketiga huruf apa? Huruf ba. Ba-nya juga bisa A, U, I. Jadi berapa semuanya itu? Sudah 9. Hah? Kan 3 kali 3 berarti berapa? 9. Tutup dengan usbu pakai waw. Usbu pakai waw, ditambah waw. Baik. Jadi mau dibaca apa saja boleh ya, tapi kalau dibaca isba katanya itu yang paling fasihnya. Baik. Jadi kami temukan bahwa Allah menjadikan langit itu di atas satu jari, meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari. Iya. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah yang maha berkuasa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi-gigi apa taring beliau. Saking senyumnya lebar ya. Nah, ini ketika seorang itu mendengar hal yang menggembirakannya, itu kadang tidak bisa dia tutupi ya. Nabi itu sebagaimana seperti adanya. Kalau beliau melihat hal yang menggembirakannya, beliau tersenyum, wajahnya cerah. Kalau beliau melihat hal yang membuat beliau marah, itu kelihatan di wajahnya. Jelas ya? Seperti apa adanya. Kalau kita terlalu banyak acting kita. Hah? Terlalu banyak actingnya. Dikala marah, dia bisa tidak kelihatan marah. Atau dikala dia gembira, dia bisa sembunyikan kegembiraannya. Ya walaupun ada sebagian hal ya mungkin bagus ya dari akhlak yang mulia. Mungkin dia marah tapi marahnya karena belum tempatnya. Mungkin ada yang lebih maslahat dia sembunyikan. Supaya dia ini ke hal yang lain, nah, itu mungkin bagus ya. Baik, tapi kita bisa melihat ya dari Nabi SAW, beliau itu apa adanya. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Tasdiqan liqaulil habar. Ya beliau membenarkan ucapan si apa namanya pemuka Yahudi ini atau ulama Yahudi ini. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah, al-ayah. Ya, beliau membaca ayat yang disebutkan di awal bab. Wa fi riwayatin, dan tidaklah Allah mengagungkan dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Al-ayah. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, wal jibala wasyajara ala isba thumma yahuzzuhunna fa yaqulu anal maliku anallah. Dalam sebuah riwayat oleh Muslim, gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian Allah mengguncang gunung-gunung dan pohon tersebut seraya berfirman, aku dah yang maha berkuasa. Ya, akulah Allah. Baik. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam sebuah riwayat oleh Al-Bukhari, yaj'alus samawati ala isba wal ma wa thara ala isba wa sairal khalqi ala isba. Ya. Allah meletakkan semua langit di atas satu jari, kemudian air dan tanah di atas satu jari serta seluruh makhluk di atas satu jari. Nah, Ini dalam riwayat siapa? Al-Bukhari. Iya. Baik. Di sebagian cetakan ada tambahan di akhirnya di situ, akhraja. Dikeluarkan oleh keduanya. Dikeluarkan oleh keduanya maksudnya siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya, hadits Ibnu Mas'ud. Hadits Ibnu Mas'ud ini menafsirkan ayat. Menafsirkan ayat. Baik, sisi pendalilan penulis dari hadits, saya pikir jelas ya. Ya. Sisi pendalilannya ada dua. Yang pertama penyebutan sifat-sifat Allah yang disebut di dalam hadits ini semuanya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, kemudian yang kedua, Nabi membaca ayat di awal bab yang menunjukkan bahwa benar ini hadits menunjukkan keagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita petik dari hadits ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat penjelasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam ayat juga kecilnya makhluk-makhluk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, itu artinya dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dan yang keempat, terdapat di dalam ayat penetapan, terdapat di dalam hadis penetapan sifat kedua tangan bagi Allah, penetapan jari jemari dan penetapan tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tangan kiri akan datang ya di hadits Ibnu Umar. Kita akan bahas di situ. Terdapat bahwa ilmu ini tidak diingkari oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga mengetahuinya. Ya, pada agama yang mereka yang belum berubah. Jadi kalau ada yang mengingkari sifat-sifat ini, maka ini kadang orang Yahudi lebih bagus darinya ya dalam sebagian hal. Sebab Yahudi tidak apa? Tidak mentakwil. Tidak berbicara sembarang tentang sifat-sifat Allah. Dan terdapat kesendirian Allah dalam kekuasaan. Dan segala kekuasaan itu selain daripada Allah akan sirna. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, hadits Ibnu Umar. Kata beliau, wali muslimin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, marfu'an secara marfu', yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggulung langit-langit pada hari kiamat, lalu dia mengambilnya dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, seraya berkata, anal malik wa ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Allah berfirman, aku adalah yang maha berkuasa, mana orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang merasa dirinya kuat, mana orang-orang yang bersombong. Iya. Tsumma yatwi al aradina saba thumma ya'khudhuhunna bi shimali. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Nah, di sini penyebutan ya'khudhuhunna bi shimali, mengambil dengan tangan kirinya, ini ada di riwayat Muslim ya, dan itu syadz dari sisi riwayat. Ini dikritik oleh Ibnu Ammar, Abu Fadl Ibnu Ammar Ibnu Syahid, dari para ulama pakar ilal. Tidak ada yang membicarakan sahih Muslim kecuali ulama yang selevel dengan beliau juga. Dan itu tadi Abu Ammar Ibn al-Fadl, itu diakui kritikan-kritikan beliau terhadap sahih Muslim. Jelas ya? Dan lafaz yang mahfud, lafaz yang sahihnya yang terjaga, itu bukan dengan bishimalihi. Tapi lafaznya itu adalah thumma ya'khudhuhunna biyadihil ukhra. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangannya yang lain. Dengan tangannya yang lain. Jelas ya? Karena Syekh di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa kedua tangan Allah dua-duanya adalah kanan. Dua-duanya adalah kanan. Iya, ini semuanya dalam keimanan kepada sifat-sifat Allah, kita imani sebagaimana datangnya. Kita imani sebagaimana apa? Datangnya riwayat yang syah di dalam hal tersebut. Itu enak sekali madhab ahli sunnah. Sesuai dengan riwayat yang datang, diimani sebagaimana datangnya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, pasti tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Kemudian dikatakan di dalam hadis, "Tsumma yaqulu anal malik wa inal jabbarun inal mutakabbirun." Iya. Lalu Allah berfirman, "Aku adalah yang berkuasa, di mana yang jabbar, orang-orang yang berlaku zalim, dan di mana orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun." Jabbar itu bukan berlaku zalim ya. Jabbar itu artinya yang berkuasa, orang-orang yang menaklukkan. Nah, itu al-jabbar. Baik. Kemudian dalil yang keempat, hadits Ibnu Abbas. Iya. Nah, hadits Ibnu Abbas ini ada kelemahan ya. Kata beliau, "Waruyan Ibnu Abbasin annahu qala mas-samawati as-sab'a wal arduna as-sab'a fi kaffi ar-rahman illa khardalatin fi yadi ahadikum." Iya. Hadits Ibnu Abbas, tidaklah langit dan tujuh, bumi yang tujuh di telapak tangan Allah kecuali bahwa langit dan bumi itu bagikan sebutir biji sawi, sebutir biji sawi yang berada di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Ini penetapan al-kaf bagi Allah. Tapi ini haditsnya lemah ya. Haditsnya lemah. Dan sifat al-kaf itu kelihatannya ada ya di dalam riwayat yang lain. Ya. Mungkin ada riwayat-riwayat seputar hal tersebut. Ini perlu pembahasan ya untuk al-kaf ini. Saya belum sempat periksa. Biasanya di pembahasan sifat-sifat itu ada buku-buku khusus yang ditulis terkait dengan sifat-sifat yang syah dari sisi riwayat. Iya. Syah dari sisi riwayat. Tapi seingat saya ada lafadz riwayat yang syah tentang al-kaf. Tapi kalau tangan kiri itu tadi asy-syimal, tadi lemah ya dari sisi riwayat. Baik. Dalil yang kelima. Hadits Zaid bin Aslam. Iya. Kata beliau, dan ini juga hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah. Sisi kelemahannya kelihatan di sanad. Kata beliau, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Ya, Ibnu Jarir adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kata beliau, haddatsani Yunus bin Abdul Ala Abu Musa As-Sadafi. Ini dari ulama negeri Mesir. Dan beliau dari ulama thiqah. Qala anba'ana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab orang Mesir. Kalau bilang Ibnu Wahab asalnya siapa? Abdullah Ibnu Wahab Ibn Muslim Abu Muhammad Al-Misri yang digelari sebagai Diwanul Ilm. Qala Ibnu Zaidin, beliau berkata menceritakan kepada kami Ibnu Zaid ini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan dia ini dhaiful hadith. Ini sebab kelemahannya. Saya sudah pernah sebutkan bahwa Zaid bin Aslam punya 3 orang anak. Siapa namanya? Hah? Zaid bin Aslam punya 3 orang anak. Semuanya dhaif dari sisi riwayat. Abdurrahman, Abdullah, dan Usama, 3 orang. Yang paling lemahnya Abdurrahman ini, yang paling lemahnya. Yang paling minimnya walaupun juga lemah ya, yang paling baiknya walaupun juga lemah adalah Abdullah. Jelas ya? Kalau disebut di dalam buku-buku tafsir Ibnu Zaid, asalnya yang dimaksud adalah siapa? Abdurrahman bin Zaid ini. Kalau di buku-buku tafsir. Beliau berkata, haddatsani abi, menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Zaid bin Aslam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Zaid bin Aslam maula Umar bin Khattab, tabi'i. Beliau bukan sahabat. Langsung berkata, Nabi bersabda begini. Ini namanya apa? Hah? Tabi'i berkata, qala Rasulullah. Namanya apa dalam ilmu hadis? Mursal. Jadi ini dari sisi, antum tidak usah baca takhrid apa segala macam, sanadnya saja sudah kelihatannya ada dua titik kelemahan. Kelemahan pada Abdurrahman bin Zaid dan keterputusan antara Zaid bin Aslam dan Nabi, Mursal namanya. Baik, ini ada kelemahan ya. Kata beliau, qala masama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masamawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi turs." Iya. Tidaklah langit dan bumi, tidaklah langit yang tujuh bila dibandingkan dengan kursi kecuali ukurannya seperti tujuh keping dirham yang diletakkan pada perisai. Tahu perisai? Hah? Coba letakkan mata uang di situ dirham. Nah, itu langit dan bumi, langit yang tujuh seperti kursi itu besarnya. Tapi ini lemah ya. Lemah. Baik. Dan ini bertentangan dengan riwayat setelahnya. Riwayat yang setelahnya ini hadith Abu Dar Al-Ghifari. Iya. Baik, hadith Abu Dar Al-Ghifari dan juga ada kelemahan. Juga ada kelemahan. Tapi kelemahan pada hadith ini itu dicukup ya dengan adanya riwayat-riwayat yang lain. Ya, karena itu riwayat perbandingan antara arsy dan kursi itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dikuatkan. Baik, dan ini riwayat yang kelima di sini. Kata beliau, wa qala Abu Dzar. Dan berkata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, mal kursiyyu fil arsy illa ka halaqatin min hadid ulqiyat baina dhahray falati min al-ard. Ya. Tidaklah kursi itu bila dibandingkan dengan arsy kecuali sebuah gelam besi yang dilemparkan di tengah gurun pasir. Ya, ini maknanya benar ya, syah di dalam hadis yang lain. Syah di dalam hadis yang lain. Baik, jadi itu ada hadisnya diperumpamakan langit dan bumi itu seperti gelang. Perumpamaan langit dan bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang dilempar di padang pasir yang luas. Gelang ini itulah langit dan bumi. Padang pasir yang luas itu adalah apa? Kursi. Kemudian perbandingan antara kursi dan arsy seperti itu juga. Seperti itu juga. Baik, makanya menunjukkan makhluk yang paling besar yang mana? Arsy. Kalau kursi dibandingkan dengan langit dan bumi, yang mana yang lebih besar? Kursi. Jelas ya? Ini hadith-hadith yang seperti ini diimani. Nah, itu penulis dari kecanggihan beliau. Beliau sebutkan di bab pengagungan kepada Allah. Jelas ya? Pengagungan kepada Allah. Sebab orang yang bertauhid itu yang dia pikir. Ketika dia baca hadith-hadith yang seperti itu, dia mikirnya bagaimana mengagungkan Allah. Tertanam ini luar biasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluknya sedemikian besarnya. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Nah, itu orang yang bertauhid. Tapi kalau kepalanya sudah penuh dengan syubhat orang-orang Asy'ariyah, nanti dia pikir kalau langit dan bumi, kalau begini, ya berarti begini, begini. Pikirannya tentang kaifiat semua. Hah? Akhirnya hilang makna-makna tauhid, makna keimanan. Ini dari syubhat syaitan semuanya. Jelas ya? Karena itu beliau bawakan dalil-dalil ini semuanya supaya seorang tahu bahwa Allah itu harus diagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, dengan pengagungan yang semestinya. Baik, kemudian dalil yang ke berapa sekarang? Dalil yang ketujuh ya, adalah hadits Ibnu Mas'ud berikutnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 am wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 am wa bainal kursi wal ma' 500 am wal arsyu faqal ma' wallahu faqal arsy wa la yakhfa alayhi syai'un min amalikum. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah. Kalau kita lihat sanadnya ini hasan ya. Sanadnya ini dihasankan Ibn Mahdi Abdurrahman bin Mahdi Hammad bin Salamah imam negeri Basrah, Asim Asim bin Abi Nujud ya. Al-Kufi hasanul hadits. Nah ini ahli qiraah yang kita baca qiraat Asim. Nah ini apa namanya orangnya? Anzir Zir bin Hubaysh ya, thiqah. Abdullah Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata beliau binahwihi Al-Mas'udi an Asim dan diriwayatkan semisal dengan oleh Al-Mas'udi dari Asim dari Abu Wa'il. Abu Wa'il Syakik bin Salama an Abdullah dari Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qalahu Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala walahu turuq. Demikian diucapkan oleh Adz-Dzahabi dan Adz-Dzahabi berkata dia memiliki jalan-jalan. Hadits Ibnu Mas'ud ini sanadnya hasan ya dan dia memiliki hukum marfu. Sebab ini ucapan dikabarkan oleh sahabat. Nah, mungkin sahabat mengabarkan hal-hal gaib seperti ini dari dirinya sendiri. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iya. Ketika beliau bercerita tentang apa namanya? Langit, arsy, kursi. Kata beliau antara langit dunia dan langit berikutnya itu berjarak 500 tahun. Ya, langit dunia dengan langit di atasnya jaraknya berapa? 500 tahun. Kemudian jarak antara setiap langit berapa? 500 tahun lagi. Kemudian antara langit yang ketujuh dan kursi itu jaraknya 500 tahun. Ya. Berarti penetapannya bahwa kursi juga di atas langit tujuh. Ya, karena syah dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda bahwa kursi itu adalah maudhi'u qadamai ar-Rahman. Adalah tempat kedua kaki ar-Rahman. Jelas ya? Baik. Wa bainal arsy wal ma', kemudian antara kursi itu ada air. Antara kursi dengan arsy itu ada apa? Air. Antara kursi dan air itu 500 tahun. Wal arsyu faqal ma', dan arsy di atas air. Iya. Itu arsy di atas air itu syah dalam hadits Ibnu Mas'ud sudah kita dalam hadits Abdullah bin Amr bin As wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Baik. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min amalikum, tidak ada dari amalan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Ini makna keimanannya di sini. Ya, jadi mengetahui seluruh hal ini, ketinggian Allah, ini memberikan keimanan kepada kita bahwa tidak ada suatu pun dari perbuatan kita yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah tidak ada suatu apapun yang tersembunyi baginya, tidak ada yang di langit dan tidak pula di mana? Di bumi. Baik. Kemudian dalil yang ke-8 hadits Al-Abbas ibn Muttalib. Iya. Kata beliau wanil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam baina as-samai wal ard kunna Allahu wa rasuluhu alam qala bainahuma masiratu 500 sanah wa min kulli samain ila sama' masiratu 500 sanah. Ya. Wa kithafu kulli sama'in 500 sanah. Wa baina as-sama'i as-sabi' wal arsy bahrun baina asfalihi wa alahu kama baina as-sama'i wal ard. Wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min amali bani Adam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wallahu a'lam. Ya, riwayat Abu Dawud. Ya, seluruh ashabus sunan ya meriwayatkannya kecuali An-Nasa'i, tapi hadits ini dhaif, haditsnya lemah. Ada tambahan ya dalam riwayat ini, tapi karena haditsnya lemah, kita cukupkan dengan hadits Ibnu Mas'ud. Jadi katakan Al-Abbas, Rasulullah pernah bertanya, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Nabi terangkan, antara keduanya berjarak perjalanan 500 tahun. Antara setiap langit ke langit lainnya berjarak perjalanan 500 tahun. Sedangkan tiap-tiap langit setebal perjalanan 500 tahun. Jadi tebal langitnya saja berapa? 500 tahun. Nah, ini tambahannya ya, ini dalam riwayat yang lemah. Kalau di Ibnu Mas'ud kan tidak ada tadi penyebutan berapa tebal langit dan bumi. Baik. Kemudian antara langit ketujuh dan arsy ada samudra air. Ya, mana samudra ini? Jarak antara dasar samudra dan permukaan samudra itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi tadi berapa? 500 tahun juga. Ya. Dan Allah berada di atas itu semua. Jelas ya? Allah berada di atas itu semua dan tidak suatu apapun amalan anak Adam yang tersembunyi baginya. Baik, ini dalil-dalil semua dibawakan oleh penulis, maksudnya apa? Hah? Untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau tutup dengan menyebutkan 19 masail. Al-ula tafsiru qawlihi ta'ala wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, dan bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Iya. Ini tafsirnya sudah kita terangkan ya, bahwa ini dalam genggamannya dengan tangan yang hakiki. Genggaman yang hakiki sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Athaniya anna hadhihi al-ulum wa amsalaha baqiyatun 'inda al-yahud alladhina fi zamanihi lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha. Semua keilmuan ini yang semisal dengannya tetap ada pada orang-orang Yahudi yang berada di masa Nabi. Mereka tidak mengingkari hal ini, tidak menafsirkan, mereka juga tidak mentakwilnya. Ya, jadi kalau ada yang mentakwil dari sifat-sifat Allah, berarti orang Yahudi kadang lebih bagus daripada dia. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, annal habar alladhi dzakarahu lamma dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu wa nazala alquran bi taqriri dzalik. Iya. Baik. Jadi hadis yang disebut orang Yahudi itu kan disebutkan makhluk-makhluk Allah kemudian diletakkan di atas jari dari jari-jari jemari Allah. Iya kan? Itu orang Yahudi tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Baik, yang ketiga, habar ini si apa namanya ulama Yahudi ini ketika dia sebutkan kisah itu kepada Nabi, Nabi membenarkannya. Ya, Nabi membenarkannya. Dan turun Al-Qur'an yang membenarkan hal tersebut. Baik. Jadi Al-Qur'an ini turun ya menyetujui apa yang diucapkan oleh Yahudi, bahwa apa yang diucapkan oleh Yahudi itu adalah apa? Adalah benar. Ya, terdapat bahwa apa yang diucapkan oleh ahlul kitab kadang itu benar, tapi harus dibenarkan dari syariat kita. Harus ada di dalam syariat kita yang membenarkannya. Ar-rabi'atu wuku'ud dhahak. Wuku'ud dhahik al-kathir min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dzikril habr hadzal ilm al-'adzim. Iya. Terjadinya tawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi ini menyebutkan ilmu yang agung ini. Ya, Nabi tertawa ya, karena apa? Karena gembira. Itu orang-orang bertauhid itu seperti itu, subhanallah. Jadi kalau dia dengar tauhid itu mukanya berseri-seri, gembira, senang sekali. Jadi kalau ada majelis berbicara tentang tauhid, dia puji majelis itu. Dia senang untuk menghadirinya. Jelas ya? Itu ahli sunnah. Baik. Harusnya seperti itu. Kalau orang ada majelis ilmu terkait dengan tauhid, apalagi tentang tauhid, dia harusnya bergembira, serius untuk mendatanginya. Iya. Al-khamisatu at-tasrih bi dzikril yadaini wa annas samawat fil yadil yumna wal ardina fil yadil ukhra. Iya. Yang kelima, penegasan penyebutan dua tangan. Penyebutan sifat dua tangan bagi Allah, bahwa langit berada di tangan kanan dan bumi berada di tangan yang lainnya. As-sadisatu at-tasri bi tasmiyatiha asy-syimal. Bi tasmiyatiha asy-syimal. Penegasan bahwa penamaan tangan yang satunya lagi dengan tangan kiri. Tapi ini sudah kita sebutkan haditsnya bagaimana? Haditsnya dhaif ya. Haditsnya dhaif. Iya. Itu ada kelemahan. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim Itu ada lafaz yang lebih sahih, wakil tayadehi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Jelas ya? Baik. Kemudian as-sabi'a dzikrul jabbarina wal mutakabbirina inda dzalik. Ya. Penyebutan al-jabbarin wal mutakabbirin. Al-jabbar yang maha menaklukkan, al-mutakabbirin yang maha bersombong. Ketika Allah sebutkan itu, di mana al-jabbarun al-mutakabbirun? Ya. Nah, ini maksudnya semua Allah adalah penjelasan bahwa Allah dialah yang maha mampu. Dan dialah Allah al-jabbar al-mutakabbir yang hakiki, yang sebenarnya. Jelas ya? Adapun makhluk yang lemah, dia tidak cocok untuk disifatkan dengan sifat itu. Baik. Kemudian, as-saminatu qawluhu kakhardalatin fi kaffi ahadikum. Iya. Ini perlu direnungi ya, seperti khardalah di genggaman salah seorang di antara kalian. Tapi haditsnya lemah ya. Dan maksudnya di sini supaya diketahui bahwa ini adalah makhluk yang kecil. Yaitu dalil ya bahwa seluruh makhluk itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kesembilan, idhamu al-kursi binisbati ila samawat. Ya, agungnya besarnya kursi jika dibandingkan dengan langit. Jadi kalau perbandingan kursi dengan langit, itu yang syah seperti gelang dilemparkan ke mana? Ke gurun pasir yang luas. Ya. Baik. Al-ashirah yang ke-10, idhamul arsy binisbati ilal kursi. Ya, keagungan besarnya arsy kalau dibanding dengan apa? Dengan kursi. Dibanding dengan kursi. Ya. Baik. Jadi kalau dibaca di sini sifat arsy kursi, kira-kira ada yang ragu ini makhluk atau bukan? Hah? Ada yang ragu antum, itu makhluk atau bukan? Enggak ada keraguan ya bahwa ini makhluk. Ya, ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ragu makhluk atau bukan, saya enggak tahu dia baca apa dia. Dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah. Ya, nasallahu alafiyah. Baik. Kemudian yang berikutnya, Al-hadiyata asyrata annal arsy ghairul kursi. Arsy itu bukan apa? Bukan kursi. Kenapa disampaikan oleh penulis seperti ini? Sebab ada sebagian yang berkata bahwa kursi itu adalah arsy. Kalau kita baca tafsir kursi di ayat kursi, itu ada 4 penafsiran. Nah, salah satunya ada yang mengatakan arsy, kursi adalah apa? Arsy. Ada yang mengatakan kursi adalah ilmu. Ya, tapi ini penafsiran-penafsiran yang tidak benar ya. Dan yang benarnya syah dari Ibnu Abbas, kursi adalah maudhi qadamai ar-Rahman. Maudhi al-qadamain ar-Rahman lir-Rahman. Adalah letak kedua kaki Allah ar-Rahman. Baik. Kemudian berikutnya, ats-tsaniyata asyrata kam baina samain baina kulli samain ila sama'. Ya, jarak antara sebuah langit ke langit berikutnya, jaraknya berapa? 500 tahun. Baik. Kemudian ats-tsaniyata ats-tsalitsata asyrata kam bainas samai sabiati wal kursi. Ya. Jarak antara langit yang ketujuh dengan arsy, berapa jaraknya? 500 tahun juga. Baik, ar-rabi'ata asyrata kam bainal kursi wal ma. Ya. Yang ke-14, jarak antara arsy dengan air. Al-ma itu artinya apa? Air. Ya, berapa jaraknya? Jaraknya 500 tahun juga. Baik. Al-khamisata asyrah annal arsy faqal ma. Dan yang ke-15, bahwa arsy di atas air. Ya. Di atas air. Dan ini berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, wal arsyu faqal ma. As-sadisata asyrah, dan yang ke-16, annallaha faqal arsy, dan Allah di atas arsynya. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, wallahu fauqa al arsy, dan Allah di atas arsy. Baik. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, Kam bainas samai wal ard? Berapa jarak antara langit dan bumi? Ini yang keberapa ini? Yang ke-17. Jarak antara langit dan bumi, berapa jaraknya? 500 tahun. Ats-tsaminata asyrah, kithabu kulli samain 500 sanah. Ketebalan setiap langit sejarak perjalanan 500 tahun. Tapi ini haditsnya ada kelemahan. Hadits Al-Abbas. Kemudian at-tasiata asyrah, yang ke-19, annal bahr alladhi fawqa as-samawat baina a'lahu ila asfalihi masiratu 500 sanah. Iya. Jarak antara dasar dan permukaan samudra yang berada di atas langit itu sejauh jarak perjalanan selama 500 tahun. Ini juga dalam hadits Al-Abbas ya, tapi haditsnya apa? Ada kelemahan. Ya wallahu taala alam. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan Kitabut Tauhid. Ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mulai dengan penjelasan tauhid uluhiyah dan ini kebanyakan pembahasan beliau. Beliau singgung juga sebagian pembahasan tentang rububiyah dan di akhirnya beliau tutup dengan beberapa pembahasan seputar tauhid asma wa sifat. Ya. Dan inilah pembahasan ilmu ya terkait dengan tauhid, bagaimana mengenal Allah. Ya, ilmu itu kata Ibnu Al-Qayyim tidak keluar dari 3. Ilmu yang bermanfaat cuma 3. Dan ilmu yang bermanfaat yang 3 ini itulah dakwah, perputaran dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim, wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabbin wal haqqu du tibyani, ilmun bi asafil ilahi wa fi'lihi, wa kadzalikal asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ilmu itu ada 3 bagian. Tidak ada bagian yang keempat. Dan kebenaran selalu terang, kata Ibnu Al-Qayyim. Yang pertama ilmu tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan ilmu tentang nama-nama dan nama-nama Allah. Ini ilmu yang pertama. Dan ini yang pertama dari misi perputaran dakwah para nabi dan para rasul, namanya ta'riful ma'bud, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Dan yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, perintah dan larangan yang merupakan agama Allah. Iya. Perintah dan larangan yang merupakan agama Allah. Iya. Ini yang kedua dari ilmu yang bermanfaat. Kalau bahasa lainnya, dan ini yang kedua dari dakwahnya para nabi dan para rasul, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Nah, ini syariat agama ini, perintah dan larangan, itulah jalan yang mengantar kemana? Kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa jazaohu yaumal ma'adi tsani, dan balasan Allah di kebangkitan yang kedua. Maksudnya di mana? Di hari kiamat. Ya. Dan ini yang ketiga dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Mereka menerangkan apa balasan yang akan dituai pada hari kiamat kalau dia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita terhadap kitab Tauhid. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan selalu membawa kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas tauhid dan menjauhkan kita semua dari segala bentuk kesyirikan, mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Wallahu taala alam.